السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا جميلا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir kita bahas tentang dibolehkannya memakai pakaian putih, dibolehkannya memakai pakaian merah yang tidak dicelup atau bermotif merah, dan diperbolehkannya memakai pakaian warna apapun ya, yang tidak menjadi ciri khusus orang kafir. Pakaian yang menjadi ciri khusus orang kafir haram kita pakai, baik itu warna atau bentuk model ya, ketika itu menjadi ciri khas orang kafir. Ya, kita lanjutkan 783. وأن أبي رمسة رفاعة التميمي. رفاعة ini pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan bahwa dia dan istrinya katanya dulu waktu kecil pernah menyusu kepada seorang wanita yang sama. Ketika dia telah nikah dengan seorang wanita, datang wanita lain, wanita tua, menyatakan bahwa kalian berdua dulu pernah aku susui. Gimana ya? Nabi menjawab, kaifa wa fasila. Ya, gimana lagi? Gimana lagi? Sudah dikatakan seperti itu dan dipisah. Ya. Kali ini Rifa'ah meriwayatkan sebuah hadis, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawba. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua pakaian. Kadang-kadang Nabi memakai satu pakaian burdah jubah. Kadang-kadang memakai dua pakaian. Seperti kita rata-rata memakai dua pakaian, pakaian atas dan pakaian bawah. Ada kalanya Nabi memakai satu pakaian akhdara yang berwarna hijau, berarti melihat lafaz ini dua-duanya hijau, satu style gitu ya, yang sudah lalu kita baca merah. Ya, aku belum pernah melihat pakaian seindah itu, orang segagah itu, seindah itu. Ya, ini pernyataan seorang sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian merah. Tapi sekali lagi, yang dimaksud merah seperti apa sudah dibahas oleh beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Tirmidzi dengan sanad sahih. Hanya ada satu fawaid dari hadis ini, faedah dari hadis ini, yaitu jawazu labsi thiyab al-khatab. Bolehnya memakai pakaian yang berwarna hijau. Ya. Boleh. Kita lanjutkan 784. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yawma fathi Makkah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah pada hari fathu Makkah, masuk ke dalam kota Makkah, disaksikan oleh Jabir, wa alaihi imamah, dan Nabi waktu itu memakai imamah. turban, tutup kepala, sauda yang berwarna hitam, berarti buri. Walaupun tidak wajar, banyak dipakai oleh kaum muslimin turban hitam, ini buri. Rata-rata kan putih atau merah, ya, garis-garis merah, kotak-kotak merah. Ini menunjukkan hitam buri. Ya, apapun, sebagaimana yang sudah dibahas oleh buri. Ini juga ada satu faedah, jawazu lafsil imamati as-sauda, bolehnya memakai pakaian, bolehnya memakai turban berwarna hitam. 785. Wa an Abi Sa'id Amr ibn Hurairah. Ada huruf yang hilang. Radhiyallahu anhu. Qala ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda. Kata Abu Sa'id, seolah-olah aku masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai surban hitam. Qad arfa tarafaha baina katifaihi, di mana ujung surban beliau itu memanjang, ujungnya memanjang, terletak di antara dua katif beliau, dua pundak beliau. Ya, nah, tentu ke belakang, tidak mungkin ke depan. Walaupun kan bisa saja dua pundak bisa di sini, bisa di sini. Ya, tentu di belakang, nggak mungkin surban itu ujungnya ke depan. Tentu wajahnya tertutup, nggak mungkin. Tentu ke belakang. Ya, ini namanya makna mutabadir, makna yang cepat ditangkap. Ini menjadi kaidah dalam memahami. Ya, banyak kalimat yang bisa diambil kesimpulan dengan makna mutabadir, seperti Nabi asyara bi usbu'ihi, Nabi berisyarat, Nabi berisyarat dengan jarinya. Orang yang mengatakan berisyarat itu seperti ini, menunjuk. Ya, berisyarat itu menunjuk. Dia lupa dengan peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk. Ketika beliau habis terjungkal dari unta bersama istri beliau Sofiyah, terkilir kaki beliau, beliau mengimami salat sambil duduk. Para sahabat tidak tahu, para sahabat sambil berdiri. Apa ucapan perawi hadis ini? Nabi asyara bi yadihi. Ya, Nabi asyara, Nabi berisyarat dengan tangannya agar mereka duduk. Ya, berisyarat dengan tangannya agar mereka duduk. Apa mungkin Nabi diam saja tangannya? Sahabat enggak paham. Ya, karena Nabi duduk menghadap ke kiblat. Dengan ujung matanya Nabi tahu bahwa para sahabat berdiri. Nabi memberikan isyarat agar para sahabat itu duduk, isyarat dengan tangannya. Kira-kira diam seperti ini apa bergerak Nabi? Ya. Tentu bergerak. Asyara itu bergerak. Nabi, kalau Nabi tangannya diam saja, tentu para sahabat enggak paham. Ngapain Nabi ini? Ya. Nabi menggerakkan tangannya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, memberikan isyarat kepada para sahabat agar duduk. Berarti asyara difahami bergerak, menggerakkan. Seandainya hadis ini hanya asyara saja, sudah cukup membawa arti bahwa itu menggerakkan. Apalagi ditunjang dengan hadis lain, wa yuharrikuha, Nabi menggerakkan. Lafaz-lafaz seperti ini harus kita paham. Ya, penting sekali memahami lafaz. Salah satunya ini, karena beliau akan membawakan ucapan Ibnu Qayyim, di mana Ibnu Qayyim menukil ucapan syekh beliau, guru beliau Ibnu Taimiyah, tentang bagaimana kesalahan orang-orang tarekat Sufiyah dalam memahami ujung surban ini. Ya, kita tahu di antara surban itu ujungnya memanjang, ujungnya ke belakang itu memanjang. Sebagian pengikut Sufiyah meyakini bahwa ujung panjangnya ujung surban itu, istilahnya diabah, itu menandai panjangnya, banyaknya, tingginya ilmu seseorang. Maka banyak dari mereka yang sengaja memanjangkan surbannya itu panjang ke belakang, gitu. Ada yang sampai punggung, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai pantat dan seterusnya memanjang. Jelas ini keyakinan yang keliru. Dibantah oleh beliau, nanti kita baca. Di sini Abu Sa'id Amr bin Huwairits mengatakan, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai surban hitam dan ujung dari surbannya itu memanjang. Ya. Berada di antara dua katib, berarti di punggung, pas di tengah-tengah. Memanjang. Jatuh memanjang. Wa fi riwayatin lahu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khatabal na' wa alaihi imamatun sauda. Di riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan manusia kaum muslimin dan beliau memakai turban berwarna hitam. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama, jawazu libasis siyabi su' fil khutbati wa fi ghairiha wa in kana libasul afyad afdal min. Bolehnya memakai pakaian hitam, bolehnya memakai turban hitam ketika berkhutbah. Hitam dan yang lain, warna apapun boleh. Walaupun memakai warna putih lebih bagus. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak selamanya memilih yang terbaik. Adapun yang teringan, ya. Apabila ada dua pilihan di hadapan Nabi, dua-duanya boleh, maka Nabi selalu memilih yang lebih ringan. Adapun yang lebih baik, tidak. Tidak, salah satunya ya. Kan bisa saja beliau berpesan kepada para sahabat untuk selalu menyediakan pakaian putih. Tidak. Ya. Nabi pernah bertawasul kepada Umar. Ya Umar, jangan lupakan aku dalam doamu. Akan tawasul kan? Padahal doa langsung kepada Allah lebih baik. Ya. Tawasul boleh. Meminta didoakan kepada orang yang kita anggap soleh boleh. Tetapi berdoa langsung kepada Allah lebih baik. Ya. Maka tidak lebih baik ini menjadi pilihan. Maka tidak boleh kita mencela orang yang kadang memilih sesuatu yang kurang baik. Yang penting tidak haram. Ya. Justru kalau mewajibkan malah tidak baik, malah haram. Yang kedua, labsul khutaba'i az-zawa' fi halil khutbati faja'id walakinna al-afdal labsul siyabil bih. Seorang khatib memakai pakaian hitam ketika berkhutbah boleh, walaupun memakai pakaian putih lebih bagus. Yang tidak boleh adalah terus menerus memakai pakaian hitam atau merah atau apa. Dia meninggalkan pakaian putih, tidak menyukai pakaian putih. Tentu ini tercela. Ya, sekali waktu memakai putih, sekali waktu memakai warna lain, ini boleh. Kemudian di bawah ketiga ini, beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim yang menukil ucapan gurunya Abu Al-Abbas bin Taimiyah, bahwa Nabi memakai surban di mana ujung dari surban beliau itu menjulur ke bawah, itu di pagi hari. Di pagi hari, di mana malamnya beliau bermimpi. Malamnya beliau bermimpi. Ra'ahu fil Madinah, melihat Allah. Melihat Allah dalam mimpi pernah dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau melihat Allah dengan hati pernah dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak pernah dialami oleh Nabi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melihat Allah langsung dengan mata kepalanya dalam keadaan jaga. Ini yang tidak pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam peristiwa Mi'raj. Ini ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah, maka dia dusta. Ini berbeda dengan ucapan Ibn Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah. Ini berselisih antara Aisyah dengan Ibn Abbas. Apakah perselisihan ini kita ambil yang satu, kita buang yang lain? Tidak. Thariqatul tarjih nanti. Pakai thariqatul jam'i. Dijamak dua perselisihan ini. Apa yang dimaksud Aisyah, Nabi belum pernah melihat Allah, yaitu dengan mata kepala langsung dalam keadaan jaga. Apa yang dimaksud Ibn Abbas, bahwa Rasul pernah melihat Allah dengan hatinya atau lewat mimpi. Nah, dengan demikian tidak ada perselisihan. Ya. Maka para imam mencontohkan kepada kita, jangan buru-buru mengambil thariqatul tarjih sebelum menempuh thariqatul jam'i. Bagaimana tokoh di negeri kita ini yang anti syirik, anti bid'ah, beliau sudah wafat, tidak menjamak antara dua dalil. Dalil yang pertama, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia lakukan sendiri. Lalu dengan hadis badal haji, beliau mengatakan hadis badal haji bertentangan dengan wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia hanya akan mendapatkan apa yang dia lakukan sendiri. Kalau badal haji yang melakukan kan orang lain, anak kan orang lain, cucu orang lain. Nah, lalu beliau tetapkan wa alaysa lil insani illa ma sa'a, beliau coret, beliau tolak hadis sahih riwayat Imam Bukhari tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam menanyakan untuk menghajikan ayahnya dan Nabi memberi. Kalau memakai thariqatul jam'i tidak akan terjadi seperti ini. Karena hadis riwayat Imam Bukhari tentang badal haji sama sekali tidak bertentangan dengan surat An-Najm tadi. Ya, justru memperkuat. Karena anak adalah usaha dari orang tuanya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Anak usaha orang tua, maka tidak bertentangan. Ya, nah, kecuali kalau yang melakukan itu tetangganya, kenalannya, ya bertentangan. Tapi kalau yang melakukan anak, tidak bertentangan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu mimpi melihat Allah. Tentu tidak bisa diceritakan seperti apa. Namanya juga mimpi. Lalu Allah mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad, fima yahtasimul mala'ul a'la, tahukah engkau dalam hal apa al mala'ul a'la, al mala'ul a'la, oh, tinggi yang ada di langit, para malaikat, mereka berselisih dalam hal apa? Jadi malaikat berselisih, bukan hanya manusia, bukan hanya para nabi dan rasul, malaikat pun pernah berselisih. Kita masih ingat riwayat tentang seorang yang membunuh 100 orang. Ini dua malaikat berselisih antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Maka perselisihan itu hak wajar. Perselisihan yang sifatnya ilmiah. Ya, bukan perselisihan yang satu pakai dalil, yang satu pakai ra'yu. Ini bukan perselisihan ilmiah. Nabi menjawab, aku menjawab, la adri, kata beliau. Aku tidak tahu. Fawadu ayadahu baina katifai. Lalu Allah meletakkan tangannya di antara katifku, di antara pundakku. Ya. Jadi di tengkuk, bawah tengkuk. Allah meletakkan tangannya di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanyakan, bukankah tangan Allah besar sekali? Bagaimana bisa muat? Ya tentu ini kecil ya. Tidak akan sanggup akal kita sampai ke sana, kita imani saja. Ya. Wa alimtu ma baina as-sama'i wal ardh. Seketika setelah Allah meletakkan tangannya di antara dua pundakku, ini masih dalam mimpi, tiba-tiba aku mengetahui apa yang ada di antara langit dan bumi. Aku melihatnya, aku mengetahuinya. Ini salah satu ilmu gaib yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi lewat mimpi, kadang dengan perantara Jibril, kadang langsung dengan mimpi seperti ini. Setelah Allah meletakkan tangannya di antara dua pundak Nabi, tiba-tiba Nabi mengetahui apa yang ada di antara langit dan bumi. Begini, begitu, begini, seperti ini, seperti itu. Nabi tahu. Ya. Hal seperti ini terjadi beberapa kali pada diri Nabi. Nabi pernah mengatakan, tidak ada pertanyaan yang kalian ajukan sekarang ini, pasti aku bisa jawab. Ya, terjadi. Detik itu ya, saat itu. Bukan nanti, besok, saat itu. Maka mulailah para sahabat bertanya ini itu. Sampai ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasul, ayahku siapa? Maka berlututlah Umar bin Khattab mengatakan, radina billahi rabba wa bil islami dina. Ingin menghentikan para sahabat, jangan banyak tanya. Ini kedalaman ilmu Umar. Ini bahaya sekali. Kalau dibiarkan para sahabat nanya sekuat-kuatnya, bahaya. Ah, dari sini kita tahu bahwa ilmu itu lebih banyak menerima. Lebih banyak menerima. Tanya jawab, boleh. Tapi tidak boleh itu semau muridnya. Yes. Karena ada hal-hal yang tidak boleh ditanyakan. Lihat Nabi selesai. Maka selesai. Kan tidak tertutup kemungkinan. Ada yang kelepasan nanya, ya Rasul, kira-kira nanti saya masuk surga atau neraka? Ya. Kan tidak. Ya kalau jawabnya surga, kalau neraka kayak apa? Ya. Kamu masuk neraka, hancur. Dan pasti benar itu, nggak mungkin salah. Kan jadi fitnah. Ya. Karena yang pernah, kalau saya Rasul, fitnah ini. Nah, ini diketahui oleh Umar. Inilah Umar. Maka pantas sekali Nabi mengatakan, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, tentu yang akan menjadi Nabi adalah Umar. Luar biasa itu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, murid, salah satu murid terbaik dari Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari pernah ditanya tentang hadis ini, sahih apa tidak? Imam Bukhari menjawab, sahih. Bahkan ada yang bertanya, kenapa tidak engkau masukkan ke dalam kitab sahihmu? Dijawab oleh Imam Bukhari, tidak semua hadis sahih aku masukkan ke dalam kitab sahih. Maka keliru orang yang mengatakan kalau sahih pasti ada di Bukhari atau Muslim. Salah. Ya. فمن تلك الحال أرخذ ذؤابتي بين كتفيه وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم. Oleh karena itu pagi harinya ada bekas memanjang. Ini luar biasa. Ini betul-betul apa mimpi Nabi itu sebuah kenyataan. Tidak seperti mimpinya kita. Mimpi Nabi tidak ada yang bohong. Berbeda dengan mimpi kita. Nah, maka sorban Nabi itu memanjang ke bawah. Di pagi hari ini. Ini ucapan saya sudah telah. Maka dilihat oleh para sahabat memanjang. Ayat tidak bisa disimpulkan bahwa panjangnya ujung sorban menunjukkan tentang panjangnya ilmu seseorang, dalamnya ilmu seseorang, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian tarekat-tarekat sufiyah. Maka mereka memanjangkan kuncirnya itu, ya, tali turbannya ke bawah. Ini tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak menjadi kebiasaan beliau. Ya, itu pagi harinya. di mana malamnya pundak beliau dipegang oleh tangan Allah. Ya, ini ucapan Syekh. Kita lanjutkan 786. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati aswaq bir." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani, dibungkus dengan kain kafan 3 helai. Maka para imam mengatakan ini maksimal 2 helai boleh, 1 helai boleh. Kalau ada 3 helai, 4 helai berlebihan. Yang hidup lebih butuh. Ada yang mengatakan khusus perempuan 7 helai, ini pendapat yang lemah. Laki dan perempuan sama, maksimal 3 helai. Kenapa? Selebihnya buat yang hidup. Yang hidup lebih membutuhkan. Aswabil bidin sahuriyatin min kursum. Kain kafan yang dipakai untuk membungkus mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwarna putih dari sahur, sahur daerah di Yaman. Ya, karena banyak pakaian-pakaian Nabi dan para sahabat itu buatan Yaman. Kita tahu Yaman orang-orang apa? Kita tahu negeri Yaman waktu itu mayoritas orang Nasara, Ahlul Kitab. Maka ini menjadi bukti bahwa memakai barang-barang, membeli barang-barang orang kafir halal apa haram? Halal. Nabi mencontohkan. Min kursuk, dari kursuk, dari kasut. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tanpa qamis, tanpa imamah. Tanpa turban, tanpa gamis, tanpa pakaian atas, tanpa pakaian bawah, jadi bungkus saja begitu. Dibungkus. Karena tujuan kain kafan adalah membungkus agar kulit, rambut, badan, si mayat tidak terlihat sama sekali. Tidak ada yang terlihat. Maka keliru jika ada yang berpendapat ketika mengubur, maka dibuka pipinya, ditempelkan ke tanah. Ini pendapat yang tidak sesuai dengan Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat yang meninggal dalam perang Uhud. Tidak ada kain kafan kecuali sedikit, pendek, kurang panjang. Kalau ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Maka Nabi menyuruh tarik ke atas, tutup kepalanya sampai dengkul atau betis, lalu ujung kakinya tutup pakai istir, rumpus istir. Tutup, tidak ada riwayat dibuka pipinya, ditempelkan ke tanah, tidak ada. Keliru, lebih keliru lagi bahkan batil. Ketika orang meyakini kalau tidak dibuka tali pocongnya, pipinya, maka nanti jadi duri, jadi pocong, ini batu. Ya, tidak ada orang mati menjadi hantu, tidak ada. Yang gentayangan, yang berkeliaran, yang menampakkan dirinya kepada orang-orang, dia bukan manusia, dia bukan orang yang sudah mati. Dia adalah setan, jin yang menipu manusia. Ya, mereka menipu manusia. Saya Mbak Fulan, saya si Anu. Kan dia tahu. Si Fulan matinya tabrakan di sana, tahu. Kan jin melihat kita, kita tidak melihat jin. Ini siapa, tahu. Ya. Orang-orang terkenal yang sering disebut-sebut oleh kaum muslimin, oleh manusia, mereka tak. Masih ingat tentang jin yang dibawakan sendalnya Imam Ahmad dan Tahu dengan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad disebut-sebut orang. Ya tentu namanya terdengar sampai oleh para jin. Kan jin hidup di sekeliling kita. Satu alam dengan kita, tidak beda alam. Ikut hadis. Wasfun li kafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi. Tiga helai putih, sukur yang ada garis hitam kalau ada. Ya. Dan tidak dibuka. Tutup. Yang dua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahuddu ala ilbas almayyit yaban bidan wa kana dhalika lahu sallallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin agar membungkus mayat dengan kain putih, kain kafan putih. Maka begitulah Nabi diperlakukan oleh para sahabat, dibungkus dengan kain kafan putih. Yes. Hanya para sahabat sedikit bingung bagaimana memandikannya. Yes. Di mana dikuburnya. Karena Nabi tidak merinci, kalau aku meninggal nanti begini, begini enggak. Nah, maka di sela-sela kebingungan itu tampillah seorang sahabat yang mengatakan bahwa para Nabi dan Rasul harus dikubur di tempat di mana mereka wafat. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu diketahui oleh siapa saja. Siapa saja yang mengetahui ilmu, maka itu hujah bagi orang lain. Nah, kemudian memandikannya dan seterusnya, tidak dengan membuka pakaian. Al-mayyitu la yalbasu imamatan wala qamisan. Mayat tidak disunahkan dipakaikan turban, gamis. Ya, ada pendapat dibikinkan jilbab, dibikinkan ini kalau perempuan, ini tidak benar. Kain saja dibungkus. Ini mudah, mudah sekali. Sangat mudah. Sebagian asatidz belum lama ini menyaksikan dua syekh yang memandikan dan mengkafani Ustaz Ibnu Taimi, ya, yang belum lama meninggal, rahimahullah. Mudah sekali, ringkaskan. Sangat mudah sekali. Ya, kita lihat sebagian kaum muslimin belajar praktek memandikan dan mengkafani jenazah sulit, harus begini, harus begitu, harus tujuh begini ikatannya. Ternyata mudah sekali. Yang penting tertutup dan tidak terbuka, tiga lapis kalau ada, kurang boleh, jangan lupa. Mudah. Bahkan ada seorang syekh ditanya, ya syekh, bagaimana cara memandikan mayat? Si syekh ini balik bertanya, antum bisa mandi? Bisa. Ah, berarti pasti bisa memandikan mayat. Lebih mudah. Kan diem, gak beruntah-beruntah. Ya. Kalau kita kan belakangnya agak susah. Ya. Memandikan bayi, memandikan anak-anak lebih sulit daripada memandikan mayat. Mudah sekali. Dipersulit, harus begini, harus begini. Ya, ini kadang-kadang ada sesuatu. Makanya kaum muslimin ditakut-takuti, jangan sembarangan. Maka diserahkan kepada tim tertentu. Ya, nah, serahkan kepada lembaga tertentu. Kaum muslimin jangan dibodoh-bodoh. Seperti rukyah, semua kaum muslimin bisa merukyah. Enggak perlu ada ahli rukyah. Enggak perlu ada orang-orang tertentu yang ahli rukyah, tidak ada. Al-mufassir ahli tafsir ada, al-muhaddis ahli hadis ada, tetapi ar-rafi ahli rukyah tidak ada. Itu juga tentang pengurusan tidak. Ya, kita lanjutkan 787. Wa anha qala, masih dari Aisyah, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaata qudasin. Pada satu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, wa alaihi mirtun murahhal min sya'rin aswah. Waktu itu beliau memakai pakaian yang ada gambar motif, ya, terbuat dari sya'ar, bulu yang hitam. Intinya beliau membawakan riwayat ini tentang bolehnya memakai pakaian hitam. Yang tidak boleh adalah memakai pakaian hitam di saat-saat tertentu. Ini tidak boleh. Pakaian dihubungkan dengan hari-hari tertentu, dengan keadaan tertentu, ini tidak boleh. Seperti sebagian kaum muslimin ikut-ikutan orang kufar, kalau ada orang meninggal pakai pakaian hitam, ini tidak boleh. Ini haram. Karena berarti membuat syariat sendiri. Ya. Atau memakai pakaian hitam di malam sibah. Ya, pengantin baru. Ini juga tidak ada sunnahnya. Atau di pertemuan-pertemuan resmi pakai begini, pakai begitu, ini tidak dikenal. Tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Rasul akan berhadapan dengan utusan, lalu beliau memakai pakaian khusus, ya. Bahkan Umar marah ketika sebentar lagi akan bertemu dengan pembesar-pembesar di Palestina, para batri. Lalu disarankan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah untuk memakai pakaian khusus, ya. Umar marah. Kita selama ini dibesarkan oleh Allah, dibikin jaya oleh Allah, karena kita taat kepada Allah, bukan karena pakaian-pakaian seperti itu. Ya, maka beliau memakai pakaian seadanya, bertemu dengan pembesar-pembesar Palestina waktu itu. Hari pertama beliau menguasai Palestina. Hari terakhir dari bab ini 788. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dari Mughirah bin Syu'bah, tinggi besar Mughirah bin Syu'bah, selalu menyertai Nabi SAW, terutama ketika dalam peperangan, seolah-olah ingin melindungi Nabi. Ia melindungi Nabi. Maka ketika Nabi telat, ketinggalan dari pasukan sholat berjamaah subuh, beliau berdua dengan Mughirah bin Syu'bah. Ya, sama-sama makbuk satu rakaat, dan tidak, dan Mughirah tidak mengikuti sholat Nabi, sholat sendiri-sendiri. Dari sini keluar hukum bahwa sesama makbuk membuat jamaah lagi, ini bid'ah. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Ini salah satu kisahnya. Ini saya kira dalam perang Tabuk. Ya. Dalam satu malam aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin, dalam safar perjalanan. Faqala li, Nabi bertanya kepadaku, ama'aka ma? Engkau bawa air? Aku menjawab, na'am, ya. Fanazzala an rahilatihi, lalu Nabi turun dari kendaraannya, famasha hatta tawara fi sawadil lail, lalu berjalan menjauhi aku, meninggalkan aku. Aku menunggu di situ, lalu badan Nabi hilang oleh gelapnya malam, tidak kelihatan. Thumma jaa, tidak selang lama beliau datang lagi kepadaku. Fa afraghtu 'alayhi min al-idawa, maka aku tuangkan air dari idawa. Idawa, tempat air biasanya terbuat dari kulit. Wa ghassala wajhahu, maka Nabi membasuh wajahnya. Wa 'alayhi jubbatan min suf, waktu itu beliau memakai jubah dari suf. Dari suf, bulu. Pakaian bulu. Falam yastati an yukhrija dhira'i, Nabi tidak bisa mengeluarkan tangannya, tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa mencuci dhira'nya, tangannya, apa, tangan sampai siku. Karena apa? Karena sempit. Jadi lengannya tidak terlalu lebar. Kalau lengannya lebar kan bisa digulung gini, ya. Ini sempit. Mau digulung sulit. Jadi Nabi pernah memakai pakaian sempit. Ini bantahan kepada orang-orang yang mengharamkan pakaian sempit, bahwa pakaian harus besar, harus gombrang. Lihat Nabi sempit ini pakaian. Ya. orang-orang Khawarij pernah mengharamkan, mengingkari seorang sultan yang memakai pakaian tipis. Dan ini boleh. Orang Khawarij mengharamkan hanya dengan semangat saja, tanpa dalil. Hatta ukhrijahuma min asfalil jubbah, maka aku terpaksa mengeluarkan zirah beliau, mengeluarkan tangan beliau agar bisa wudu. Kan enggak mungkin wudu dibatasi dengan kainnya, harus dibuka, ya kan? Mau dibuka tidak bisa. Maka aku mengambil tangan Nabi dari bawah. Dari sini ya. Diambil dari sini, dari bawah. Agar bisa gitu. Dari bawah jubah. Tentu Nabi pakai pakaian dalam ya. Faghassala dhira'aihi, lalu Nabi mencuci kedua tangannya sampai siku. Wa masaha bi ra'sihi, lalu beliau mengusap kepala. Tidak ada mengusap sebagian kepala. Sebagian kaum muslimin beranggapan boleh atasnya saja, kirinya saja, kanannya saja, belakangnya saja. Ini pendapat yang marjuh. Yang rajih semua. Dari depan, belakang, kedepankan lagi, langsung telinga. Atau di riwayat Abu Daud, dari belakang, ke depan, lalu dikebelakangkan lagi, langsung telinga. Ada dua sifat. Adapun usap sedikit saja atau begini, ya. Apalagi di tepuk-tepuk jidatnya seperti ini. Ini sudah, ini jidat sudah. Waktu wajah itu kan dahi termasuk wajah, sudah kena. Diulang-ulang lagi, ya. Atau ada gitu. Ini tidak ada dalil sama sekali. Atau berdasarkan hadis yang tidak sepatut. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan kopi itu sepatu tetap ada di kakiku, Fa inni adkhaltuhuma qadiratain. Karena aku memasukkan kakiku, kedua kakiku dalam sepatu itu dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu. Dari sini keluar hukum bahwa ketika kita memakai hub dalam keadaan punya wudu, lalu kita kencing atau kentut, batal wudu kita, lalu kita wudu lagi, maka tidak usah melepas hub, melepas sepatu, melepas kaki. Lalu diapakan? Ini wa masaha alaihima, diusap atasnya apa bawahnya? Atasnya. Ini dipakai dalil oleh Ali bin Abi Thalib bahwa agama ini tidak berdasarkan apa. Laukana dinu birra'i, seandainya agama itu harus berdasarkan akal, maka mengusap kupi itu tentu bawahnya, bukan atasnya, karena yang kotor adalah bawahnya. Karena agama tidak berdasarkan akal, agama berdasarkan wahyu dari Allah lewat Nabi SAW, maka mengusap kuf atasnya, bukan bawahnya. Ya. Ya, mutafakul alih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama, al-ibti'adu 'inda qada'il haja wat-tawari 'inda al-a'yun. Dianjurkan buang hajat menjauh dari manusia dan jangan tercapai oleh pandangan mata manusia. Jangan sampai terlihat. Ulang buang air itu, jangan sampai itu. Ya. Jadi tertutup tembok atau kegelapan malam dan jauh dari manusia. Jangan berdekatan. Ya, baris, ya. Jauhan. Apa yang terjadi di toilet-toilet bagian komplimit? Ya. Kencing berdekatan sekali tanpa pembatas. Itu ditutup. Istihbabu dawami ala tahara li'amrihi sallallahu alaihi wa sallam al-mughira an yadfa'u bil-ma' ma'anahu lam yastanzi bih wa innama tawadda'a bihi hina raja'. Disukai, disunahkan mendawamkan wudu, mendawamkan wudu. Ini berdasarkan pertanyaan Nabi. Untuk bawa air, air di sini tidak dipakai oleh Nabi untuk beristinja. Mungkin untuk istinjanya Nabi punya air, ya, jadi bawakan di sini. Maka Nabi mengatakan, engkau punya air, maksudnya nanti buat aku wudu, kan sebentar lagi wuduku batal. Nah, berarti riwayat ini disimpulkan oleh beliau bahwa Nabi mencontohkan mendawamkan. Maka selesai mandi kita wudu, selesai buang air kalian wudu, walaupun waktu salat masih jauh. Ini betul. Kan begitu Nabi datang, beliau tidak beristinja dengan air itu, tapi wudu. Jawazul isti'anati bil akharin indal wudu. Bolehnya minta tolong pada orang lain ketika wudu, boleh. Ini sudah kita bahas kemarin, kesalahan sebagian khalifah sufi ya, bahwa dalam hal ibadah tidak boleh minta tolong, tidak boleh dibantu orang-orang lain. Boleh. Saya kesulitan, kurang uang, mau akikah, dibantu oleh orang lain, boleh. Saya mau kurban, uangnya kurang, dibantu oleh saudara saya, boleh. Kan jangan minta, ya. Anda selalu membantu boleh. Waslu ma yusibul yada minal adha indal istidmar. wa annahu la yakfi izalatu bi ghairi al-ma'. Mencuci tangan bekas cebok dengan air, ya, tidak boleh tanpa air, kecuali tidak ada air, kecuali tidak ada air. Maka yang dilakukan oleh Nabi tadi mencuci tangan. Al-intifa'u bithiyabil kuffar hatta tatahaqqaqa najasatuha. لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستبدل. Bolehnya memakai pakaian orang kafir. Ini pakaian orang kafir, orang Yaman kafir. Ya, jubah yang dipakai oleh Nabi, pakaian yang dipakai oleh Nabi, pakaian orang kafir, boleh dipakai, tidak masalah. Ya, sampai jelas-jelas bahwa itu najis, bahwa itu haram, ya baru. Ketika tidak jelas, maka dihukumi hukum asalnya, berarti suci. Ya, berarti suci. Kalau ada keterangan najis, ini kulit babi atau kulit bangkai belum disamak, ya, tinggalkan. Kalau tidak ada keterangan, maka kembali kepada hukum asal, halal, boleh. رد على من زعم أن المسح على الخفين منسوب بآية الوضوء. Hadis di atas merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa mengusap khuf itu mansub. Hukum mengusap khuf itu mansub, terhapus. Terhapus berapa? Oleh awal-awal surat Al-Maidah ayat wudu. Ayat 5, ya. Ayat tentang wudu. Jadi tayamum sudah tidak apa, mengusap khuf sudah tidak boleh lagi karena sudah turun Al-Maidah ayat 5 tadi. Perintah Allah untuk wudu. Pendapat ini keliru. Kenapa? Karena kejadian di atas terjadi pada perang Tabuk. Perang Tabuk. Ya. Yeah. Sedangkan ayat wudu itu turun pada perang Bani Mustalik, jauh sebelum perang Tabuk. Gitu ya. Nah, maka pendapat tadi begitu. Ya, karena ini yang akhir. Memahami tentang sabda-sabda Nabi, memahami tentang kejadian-kejadian di zaman Nabi, al-akhir fal-akhir. Mana yang paling akhir? Mana yang paling akhir? Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan riwayat sahabat-sahabat ketika Nabi di Mekah dengan riwayat Abu Hurairah, maka yang dipakai adalah riwayat Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah hidup, Abu Hurairah meriwayatkan hadis di akhir-akhir kehidupan Nabi, kira-kira 3-4 tahun sebelum Nabi wafat. Berarti kan yang akhir. Adapun riwayat-riwayat ketika Nabi di Mekah sudah mansukh ketika terjadi perselisihan. Istihbabu tashmiri fi sabah wa labsu thiyab adh-dhayqa fi likawniha a'wan 'ala dhalik. Disukai tashmir, ya, mengangkat mengangkat jangan terlalu kedombrongan, jangan terlalu pakaian besar ketika safar. Kan ini memudahkan. Ketika safar lebih baik yang sederhana saja. Jangan terlalu gombrong. Karena ini lebih memudahkan. Kemudian al-muwadhabatu 'ala sunanil wudu hatta fi safar. Menjaga sunnah-sunnah wudu di dalam safar. Ya, tetap kesempurnaan wudu itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun safar. Jadi Nabi wudu tidak asal-asalan tentang safar, tidak. Tetap dipenuhi syarat rukunnya. Bahkan tadi sampai dibuka baju. Karena tidak boleh membasuh sekenanya. Tangan hanya kelihatan separuh tangan. Maka separuh saja dibasuh, tidak. Tidak boleh seperti itu. Kecuali turban, ini ada hukum tersendiri. Tidak usah dibuka turbannya atau tidak usah dibuka jilbabnya, usap saja jilbabnya. Nah ini sebagian jilbab wanita ya, terutama ketika ada laki-laki di situ dan tidak ada tempat tertutup, ya sudah, wudu tanpa melepas jilbab. Nanti giliran kepala, usap saja jilbabnya tanpa telinga. Adapun tangan tidak, maka walaupun ada laki-laki di situ, walaupun tidak ada tempat tertutup, maka tangan wanita ketika wudu harus dibasah. Ya. Waslu ba'dil mafrud la yufti li ikrajihi sallallahu alaihi wasallam yadayhi min tahtil jubbah wa lam yaktafi fima baqiya minhuma bil masyi alaihi. Mencuci sebagian anggota wudu tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya kaki itu harus sampai mata kaki, ini kok cuma telapak kaki, tidak boleh. Tangan harus sampai siku, ini cuma setengah saja sampai pergelangan, tidak boleh. Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, walaupun dengan susah payah beliau mengeluarkan tangan. Yang terakhir, wujubu sahmi ra'si bil mas'i li qawlihi kamu lah bil mas'i ala al-imamati walam yaktafi bil mas'i ala ma baqiya min zira'i. Wajibnya mengusap kepala secara keseluruhan, tidak boleh sebagian saja sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum. Ya, bahkan terancam tidak sah karena tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kita yang tinggal di Indonesia ini, apakah sunnah juga memakai turban? Tutup kepala. Sunnahnya tutup kepala. Turban boleh, peci boleh, imamah apa, menutup kepala. Dan ini tidak wajib ya. Ini tidak wajib. Karena itu beberapa sahabat tabi'in melepas pecinya, melepas turbannya, mengganti dengan turban yang sama dengan turban orang-orang di situ. Salah satunya Abdullah bin Ubah melepas tutup kepalanya diganti dengan tutup kepala yang biasa dipakai oleh kaum muslimin. Itulah kan sama. Yang lainnya peci, peci. Yang lainnya turban. Itulah kan sama. Sebaik-baik sok wanita adalah yang paling belakang. Sementara di belakang tempat tempat mengambil mukena, tetapi sok belakang penuh ditutupi jamaah sehingga orang awam tidak bisa lewat mengambil mukena. Ini masalah teknis diatur saja. Alangkah baiknya mukena ditaruh di sebelah mana, ya kan? Ini kan mesti harus apa? Dibicarakan dengan pengurus masjid misalnya, kan harus paham dulu. Adapun sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terbantahkan oleh siapapun bahwa sebaik-baik sok wanita adalah paling belakang. Ya, masalah teknis bisa diatur, syariat tidak bisa diatur. Seburuk-buruk sok wanita adalah yang di depan. Kalau kita ketiduran, apakah wudu kita batal? Iya, kalau terlentang dengan beberapa dalil, misalnya sabda Nabi SAW, pengikat gugur itu mata. Maka jika mata terpejam, maksudnya tidur, gugur tidak terikat, artinya tentu tidak tahu. Adapun tidur sambil duduk, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis itu di Tirmidzi, tidak batal dengan mengambil dalil para sahabat yang menunggu Nabi datang untuk mengimami sholat isya sampai tengah malam. Sebagian sahabat mengatakan banyak dari sahabat yang mendengkur, berarti kan itu. Ya. Kemudian ketika qomat Nabi mengimami dan tidak ada sahabat yang wudhu, mereka tidak berwudhu. Nah, maka keluar hukum tidak usah berwudhu apabila tidurnya sambil wudhu. Maksud kulit hewan atau babi di stomak itu bagaimana? Saya nggak tahu cara stomak itu ya. Kalimat di stomak teknisnya seperti apa? Bagaimana status hutang yang jumlahnya kecil dan si pemberi hutang tidak menagihnya, seolah-olah mengikhlaskan uangnya? Jangan seolah-olah ya, harus jelas. Betul mengikhlaskan apa tidak? Harus jelas. Seolah-olah sepertinya tidak boleh. Ini masalah hukum. Maka walaupun 5.000, walaupun 10.000 bayar, ya, kalau dibayar mereka dia nolak, ya sudah. Kita harus berusaha untuk membayar. Jangan sampai nanti menjadi penghalang kita masuk surga. Kan terhalang di pintu surga orang yang masih punya utang. Apakah berarti badal haji tidak boleh dilakukan selain dari anak kandung? Ini pendapat yang kuat. Ya. Ini pendapat yang kuat. Bahkan law bukan anak kandung atau cucu atau cici, berarti wa allai salil insan ila mata'ani batal. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Saya enggak usaha apa, saya dihajikan oleh tetangga saya, tiba-tiba saya dapat pahala. Ya. Nah, ini apa bedanya dengan tetangga saya baca Al-Fatihah, pahalanya buat saya, kan jadi sama. Ya. Walaupun ada pendapat sampai, tapi ini pendapat yang tidak kuat. Apakah diwajibkan mengeluarkan kotoran yang di dalam perut mayit dengan cara menekan perutnya saat memandikan jenazah? Tidak ada riwayat seperti ini, tapi seandainya dikhawatirkan mungkin sekedarnya saja. Dikhawatirkan ya, nanti ketika dimandikan atau sudah dikapani keluar kotorannya, mungkin seandainya. Tapi kalau tidak dikhawatirkan, karena kotoran itu kan pada umumnya tidak akan keluar ya kalau tidak dikeluarkan. Dan apa yang ada di perut kan penuh dengan najis, tidak masalah. Saya tidak tahu kalau ada jari yang menyuruhnya, tentu kami tidak apa-apa. Apakah dari hadis tadi menjadi dalil dibolehkannya berpakaian yang ada gambar makhluk hidup? Tidak ya. Di situ dikatakan tidak tepat kalau gambar unta. Jadi sesuatu yang mirip-mirip saja, sesuatu yang apa motifnya itu mirip-mirip. Jadi tidak boleh jelas, jelas unta, jelas kucing, jelas manusia. Tidak boleh. Bersemayamnya Allah di arsy berarti Allah bertempat atau bagaimana? Bagaimana kita menjelaskan kepada orang awam tentang semayamnya Allah? Bersemayamnya Allah tidak sama dengan semayamnya siapa. Kita hanya diwajibkan mengikuti apa yang Allah firmankan, bahwa aku bersemayam di arsy. Titik. Wajib kita pahami bahwa wajib kita ikuti ucapan ini dengan mengatakan Allah bersemayam di arsy. Titik. Ya. Jangan diteruskan berarti Allah butuh arsy saja. Apakah ketika Allah bersemayam di arsy berarti Allah butuh arsy? Allah tidak butuh apa-apa. Ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh apa-apa dan Allah bersemayam di arsy. Dan itu terserah Allah. Allah melakukan apa saja terserah Allah. Azkar seperti itu. Tadi pagi saya mendengarkan kajian di radio dan juga sejak pekan ini pendapat yang logis bahwa mengucapkan amin di dalam salat berjamaah tidak boleh lebih keras dari amin imam. Seperti apa? Kan nggak tahu. Imam akan seberapa kan kita nggak tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti kita sholat maghrib isya tadi, mau sekeras apapun kita amin, insya Allah tidak akan menyamai bahkan melebihi aminnya imam. Kenapa? Ya iya, imam pakai pengeras, kita nggak pakai ya. Ini nggak apa-apa. Jadi nggak ada kemuskinan. Ya. Ah, mungkin barangkali kalau tanpa pengeras ya kita bisa mengira ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Ya kira-kira begitulah kita. Wali maqdum ya'alihim warabdolin. Amin. Kalau lebih keras lagi ya, ya sesuaikan bagaimana yang kita lakukan. Apakah boleh membuat sholat jamaah kedua bila kita terlambat datang sedangkan sholat telah selesai? Ini adalah ulama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, sepakat ini bid'ah. Hanya Imam Ahmad yang membolehkan. Itu pun dalam satu kaul yang lain Imam Ahmad juga tidak menyukai. Maka saya kira pendapat yang kuat tidak boleh. Kecuali apabila yang menjadi imam adalah orang yang ikut berjamaah pertama. Bagaimana perintah Nabi kepada Abu Bakar untuk bersedekah kepada orang yang telah terikat. Kemudian ada asar bahwa Ibnu Umar datang ke masjid bersama dua orang temannya, berarti bertiga. Sampai di masjid, sholat jamaah sudah selesai. Maka mereka bertiga pulang dan berjamaah di rumah. Ya. Hal ini pemahaman para sahabat, para imam, bahwa jamaah itu pertama. Jadi tidak menjadi kebiasaan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ada jamaah kedua, jamaah ketiga, ya. Bagaimana di masjid kita. Dan mulai karena itu menjaga. Ya. Kalau kita yakin bahwa jamaah kedua itu tidak ada, bahkan tidak, insyaAllah kita akan menjaga pada jamaah pertama. Orang yang berpendapat bahwa jamaah kedua gak apa-apa, mungkin dia akan santai-santai, nanti jamaah kedua juga. Ya. Nah ini ucapan salam. Oh. Ya, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim.